menjanjikan kemenangan. Judi, menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari meracuni kehidupan. Judi, meracuni keimanan. Pasti, karena perjudian, orang malas dibuai harapan. Pasti, karena perjudian, perkumpulan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa tadi hutan, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang gagal. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najisnya dan cara sehat untuk bisa bertahan. Uang yang pas-pasan, karuan ditabungkan. Itu cara sehat untuk jadi hartawan. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauh. Menjanjikan kemenangan. Judi, menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Meracuni kehidupan. Judi, meracuni keimanan. Pasti, karena perjudian, orang malas dibuai harapan. Pasti, karena perjudian, perjudian ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Semoga jadi pilihan untuk seluruh rakyat Indonesia, kelak menjadi partai yang amanah untuk rakyatnya. Idaman, partai idaman, ketua umumnya Roma Irama. Idaman, partai idaman, tetap jaya. Partai Islam Damai. idaman.